tiap sore tiap malamku melamun sendiri. Ku tak tahu mengapa ku jadi begini. Oh, kadang aku tak tahu meskipun hanya di dalam hati. Sayang aku sudah okelah.